بسم الله الرحمن الرحيم. آخر؟ آه تفضل. Ibu dari Madura ya? Nganjuk, masya Allah. Alhamdulillah. Sudah dibayar, Bu? Ah, baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya Sri Handayani dari Nganjuk. Baik. Pak, ada yang mau tanyakan? Misalnya kita mengucapkan sesuatu dengan hati atau perasaan besar, kecewa gitu. Ya, apakah kerjaan saya ini halal apa gimana? Soalnya apa kadang majikan itu nyuruh sedangkan kita waktu istirahat apa kita udah capek itu ya dari pagi kerja baru sebentar istirahat dipanggil disuruh ini disuruh itu. Baik. Dan terus sebenarnya. Nah, ya. Kita ini. Baik, keluar nganjuk. Ya, silakan. Baik. Apakah ini halal apa gimana kerjaan saya? Baik. Terima kasih, Pak. Baik. Ada pertanyaan bagi kita semua dari Bu Sri Handayani dari Nganjuk ya. Bagus pertanyaannya. Gini, pekerjaan diukur dengan hak dan kewajiban. Jika kewajiban sesuai dengan hal yang ditetapkan, maka kita menerima hak sesuai dengan hal yang ditetapkan. Misal, jam kerja diatur pekerjaan kita dimulai dari jam 5 misalnya subuh sampai jam 7 malam. Kita tunaikan kewajiban kita, kita mendapatkan hak kita. Selama pekerjaan kita sesuai dengan jam waktunya dan keadaan benar kemudian diberikan kepada kita, maka tunaikan semaksimal mungkin. Tinggalkan misalnya semacam keluhan sepanjang sesuai dengan beban kerja kita. Sesuai dengan beban kerja, sesuai dengan tugas kerja, maka sah kita kerjakan, tidak ada masalah. Kalau kemudian kita mengurangi kewajiban kita, semacam misal mengeluhkan pekerjaan yang sesuai sebetulnya dengan tugas kita, tidak melebihi beban kerja kita, maka di situ kemudian berkuranglah nilai keikhlasan kita dalam mengerjakannya. Tapi kalau beban pekerjaannya tidak sesuai dengan beban pekerjaan kita, di luar batas kerja kita, kemudian kita keluhkan, itu hal yang wajar. Wajar. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Daripada mengeluh, lebih baik menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik. Quran surah ke-16 ayat 125. Quran surah ke-16 ayat 125. Baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah seseorang kepada jalan Rabbmu dengan cara yang bijak. Artinya kalau ada orang belum paham dengan keadaan kita dan seterusnya, dijelaskan dengan cara yang baik. Misal, kita diminta, misalnya ibu diminta oleh majikan, kerjakan ini, kerjakan itu, sementara beban tugas kita sudah selesai. Misal, masih diminta misalnya, ibu tidak ada masalah kalau ingin kerjakan, itu kebaikan dari ibu. Tapi kalau dipandang misalnya tidak mampu mengerjakannya, sampaikan dengan kalimat yang baik. Insya Allah Pak, saya kerjakan sepanjang itu baik. Tapi saya mau sampaikan, kalau saya kemudian diberikan beban lebih seperti ini, khawatirnya tugas utama saya nanti menjadi tidak maksimal. Apa tidak apa-apa Pak? Kalau kita sampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik, kemudian dia mengerti, ya tugas kamu kerja-kerjakan saja. Kita sudah sampaikan, maka resiko yang kemudian terjadi akan lebih dipahami. Dibandingkan dengan kemudian kita diamkan, kita keluhkan. Ibu mengeluh, itu tidak mengurangi kemudian kehalalan pekerjaan. Pekerjaan tetap halal. Tapi yang berdosa majikannya di situ. Karena memberikan pekerjaan di luar batas atau beban kewajiban ibu. Majikan dosa, ibu mengeluh nggak ada masalah. Ya, tapi lebih baik daripada ibu mengeluh, lebih baik ibu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya Allah berikan kemudahan kepada majikan, kelapangan kepadanya, dan supaya dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu kenal Fir'aun? Fir'aun? Oh, kenal. Di mana kenalnya, ibu? Luar biasa. Ya. Di Oman cuma orang Nganjuk yang kenal Firaun. Luar biasa. Hebatlah pokoknya ya. Baik. Ji, Bu. Ya. Baik, lihat Bu ya. Firaun, Bu, mau didatangi oleh Nabi Musa. Firaun itu orangnya keras. Kalau sudah marah, jangankan marah, kadang-kadang kesel itu bisa kehilangan nyawa. Firaun ngelihat Pak Ihsan nih, enggak suka dengan rambutnya. Kalau di zaman Firaun Pak Ihsan hidup, tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan nyuruh nyukur, Bu. Dipisahin kepala dari badannya. Alhamdulillah hidup tidak di zaman Fir'aun. Kan? Lihat baik-baik. Begitu Nabi Musa ingin kemudian berdakwah kepada Fir'aun. Karena orangnya keras. Segala sesuatu harus kalau pengen kerjakan. Apa yang dikerjakan Nabi Musa? Beliau tidak mengeluhkan kepada Fir'aun, tapi mengeluhkannya kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Lihat doanya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nabi Ya'qub. Ibu kenal Nabi Ya'qub? Luar biasa. Fir'aun kenal, Nabi Ya'qub kenal, ya? Luar biasa. Baik. Ayah ibulah dapat hadiah kalau bisa jawab. Siapa nama Pak Dubes kita di sini? Pak Dubes namanya siapa? Walau piye ibu ini. Fir'aun kenal, Pak Dubes tidak kenal. Ya mana Pak Anto? Fir'aun kenal, Pak Dubes tidak kenal. Ini luar biasa. Baik. Lihat sini. Nabi Ya'qub punya masalah. Ketika beliau akan mengeluh, yang dikeluhkan bukan kepada orang. Karena mengeluh kepada orang itu enggak ada solusinya. Capek, Bu. Coba lihat, baik-baik. Keluhkan urusan kita kepada Allah, maka Allah berikan solusi. Misal, ibu ingin pahala tidak? Ingin. Ingin masuk surga tidak? Baik. Di antara pahala yang Allah berikan pada orang yang ingin masuk surga adalah memberikan kesabaran. Sabar dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sabar dapat pahala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Kalau ibu ingin dapat pahala, di antara caranya mendapatkan dengan kesabaran. Ibu ingin jadi orang sabar? Nah, sabar itu berbanding lurus dengan masalah. Jadi kalau ibu ingin sabar, ibu akan diuji dengan masalah. Misal, ada perlakuan majikan yang tidak menyenangkan. Ada keadaan yang tidak baik diterima. Ketika ibu bersabar, ibu dapat pahalanya. Kalau ibu bisa kerjakan, bismillah kerjakan. Ingin keluhkan, keluhkan kepada Allah. Ingin dijelaskan, jelaskan pada majikan. Menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, cari solusi yang terbaik. Mohonkan kepada Allah dalam kebaikan. Doakan untuk majikan dan insya Allah akan dibukakan solusinya oleh Allah SWT. Jelas ya? Cukup?